Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Para pendengar radio Muslim dimanapun Anda berada, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semuanya. Pada pagi hari yang berbahagia ini, insyaallah akan kita lanjutkan kajian membahas tentang buku yang ditulis oleh guru kita, yaitu Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala, yaitu tentang mulia dengan manhaj salaf. Dan pada pertemuan kali ini kita sudah sampai pada dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya bagi setiap muslim untuk mengikuti pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sampai pada dalil yang ke-32, yaitu pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu ini akan dibawa oleh para ulama yang adil, oleh orang-orang yang adil dari setiap generasi. Mereka akan memberantas penyimpangan atau perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ghulu, yaitu orang-orang yang melampaui batas dalam beragama ini, serta menolak kebohongan pelaku kebatilan, yaitu para pendusta, orang-orang yang menampakkan sebagai dai ataupun sebagai orang yang mengajak kepada kebenaran padahal sebenarnya mengajak kepada kesesatan. Dan juga akan membantah takwilnya ataupun pemahamannya orang-orang yang bodoh. Bagi yang membawa buku bisa dibuka halaman 113. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini beliau menjelaskan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belajar dan menerima ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang adil. Karena mereka yang menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang sesudahnya. Sehingga tidak mungkin orang-orang yang sesudahnya dikatakan adil sedangkan sahabat tidak dikatakan adil. Ya. Menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang adil. Nah. Oleh karena itu, para ulama hadis ketika mereka meneliti jalur sanad, ketika mereka meneliti para perawi, kredibilitas para perawi, saat sampai pada perawi di masa para sahabat, maka mereka tidak memeriksa, ya, tidak mengkaji bagaimana keadilan para sahabat dan sebagainya. Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah pasti adil berdasarkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, di antara rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis ini. Yahmilu hadzal ilma, ilmu ini akan dibawa oleh orang-orang adil di setiap generasi. Yang mana mereka akan membantah penyelewengan orang-orang yang berlebihan dalam beragama dan membantah orang-orang yang berdusta, orang-orang yang batil, dan pemahaman orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh terhadap agama ini. Jadi ketika ilmu ini akan dibawa oleh orang-orang yang adil di setiap generasi di umat ini sampai akhir zaman, ya, maka orang yang teradil, orang-orang yang paling adil, orang-orang yang paling baik, ya, yang paling layak untuk membawa ilmu ini adalah generasi pertama daripada umat ini yang mengambil ilmu ini langsung dari sumbernya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berguru langsung kepada manusia terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka juga hidup di zaman di mana wahyu itu masih diturunkan. Maka ini dalil yang sangat tegas bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang sangat adil. Apa maksud adil dalam hadis ini? Maksud adil dalam hadis ini adalah kualitas agama yang baik. ketakwaan yang baik, kualitas agama, ya ketakwaan, ya keimanan, ya keislaman yang baik. Ya, bukan adil di sini maknanya adalah yang kita fahami sehari-hari, yaitu adil itu tidak bersebelah. Bukan itu ya. Jadi adil di sini maksudnya adalah orang-orang yang kualitas agama mereka baik, ketakwaan mereka baik, hati mereka bersih, iman mereka sehat. Nah, ini orang-orang yang adil. Maka para pendengar rahimani wa rahimakumullah, selain itu juga ada hikmah lain yang kita bisa tarik daripada hadis ini. Bahwasannya hadis ini berisi perintah untuk menjaga ilmu. Terberisi perintah untuk menjaga ilmu dari segala yang dapat merusak ilmu, yaitu sikap hulu. Di antara disebutkan dalam hadis ini adalah yang merusak ilmu adalah hulu, orang-orang yang berlebihan dalam beragama, ya. Ini merusak dalam beragama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa iyyakum wal ghulu, berhati-hatilah kalian dari sikap ghulu ekstrim, berlebihan dalam beragama. Ya, karena sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah sifat ghulu. Orang-orang Nasrani mereka dibinasakan, mereka dihinakan karena mereka ghulu. Ghulu terhadap Isa bin Maryam alaihissalam. Ya. Orang-orang Yahudi juga demikian, mereka ghulu terhadap Uzair. Ya. Mengatakan Uzair adalah ibnullah, adalah anaknya Allah. Demikian juga awal kesyirikan di muka bumi adalah awal kesyirikan muncul di muka bumi. Pertama sebabnya adalah ghulu, sifat sikap ekstrim, sikap berlebihan terhadap orang-orang yang soleh. Sampai mereka di zaman Nabi Nuh, orang-orang soleh digambar, dibuatkan gambar wajah mereka, lalu kemudian generasi setelah mereka dibuatlah patung, lalu kemudian disembah oleh generasi setelahnya. Maka awal mula kebatilan, kegelapan di dunia ini, yaitu kesyirikan itu adalah sifat dari sikap hulu ini. Maka di sini menunjukkan wajibnya bagi seorang muslim untuk menjaga ilmu. Di antara yang merusak ilmu adalah hulu, kemudian juga kebatilan, ya wantihalil mubtilin, dan menyingkap kedustaan orang-orang yang batil, ya, yaitu orang-orang yang seakan tampak mengajak kepada kebenaran, ternyata menyampaikan syubhat, bukan kebenaran, membantah syubhat, ya. Argumen-argumen yang menyesatkan, yang seakan-akan menampakkan kebenaran tapi sebenarnya ya itu adalah mengajak pada kesesatan. Ini syubhat namanya. Ya. Demikian juga meluruskan takwilnya orang-orang yang bodoh. Pemahaman orang-orang yang bodoh terhadap dalil, ya. Nah, maka di sini adalah dalil ataupun berisi motivasi bagi kita untuk menjaga ilmu. Dan siapa yang menjaga ilmu maka dia telah menjaga agama ini. Dan orang-orang yang menjaga ilmu ini, mereka adalah orang-orang yang adil. Kemudian hadis ini juga berisi faedah bahwa perintah bagi orang-orang yang menjaga ilmu, yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu agama ini, agar mereka menjadi orang-orang yang adil. Agar mereka menjadi orang-orang yang baik agamanya. Ikhlas, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beragama. Ya. Kemudian juga hadis ini juga berisi hikmah bahwa di antara amal soleh yang sangat besar yang menunjukkan baiknya agama seseorang adalah ketika seorang itu berjihad dengan ilmu. Ya, dia membentengi umat ini dari syubhat-syubhat tadi. Dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, argumen-argumen yang seakan logis tapi menyesatkan. Nah, ini diantara jihad, ya, jihad terbesar bahkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika jihad dengan ilmu, maka Allah sebut dengan jihadan kabira, ya. Wajahidhum bihi jihadan kabira, dan perangilah mereka dengan Al-Qur'an ini, sumber ilmu, dengan jihad yang besar. Ya. Allah tidak pernah menyebutkan dalam Al-Quran jihad besar kecuali jihad dengan Al-Quran ini, jihad dengan ilmu. Ya, ketika menyebutkan jihad dengan pedang, jihad di perang, di medan perang, maka Allah tidak sebut jihad dan kabira. Tapi jihad dengan ilmu Allah sebut sebagai jihad dan kabira, jihad yang istimewa, jihad yang besar. Tidak ada jihad yang lebih besar daripada jihad dengan ilmu. Ya. Karena jihad dengan pedang, jihad di medan perang tidak akan bisa tegak tanpa ilmu juga. Ya. Maka orang-orang yang seperti adalah mujahid, ya, yang menjaga kemurnian agama ini, membentengi umat dari kesesatan-kesesatan. Ini adalah mujahid fi sabilillah. Ya. Kemudian juga di sini menunjukkan bahwa Allah tidak sembarangan dalam meletakkan ilmu dalam hati setiap hambanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan melihat di manakah hati yang paling layak untuk ditempati ilmu. Ya. Makanya Nabi mengatakan yahmiluna hadzal ilma, ilma min kulli khalafin uduluhu. Ilmu ini akan dibawa, ya, oleh orang-orang paling adil, orang-orang yang adil di setiap generasi, yang paling, yang baik agama mereka, ikhlas mereka. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak sembarangan dalam meletakkan ilmu dalam hati hamba-hambanya. Ya. Walau barangkali mungkin ada orang-orang fasik, orang-orang pendosa, mereka tahu tentang agama, mungkin tahu, ya. Tapi mereka bukanlah pembawa ilmu, hanya sekedar tahu saja. Tapi bukan hamilul ilm, ya. Ya, bukan pembawa panji ilmu. Tapi mereka hanya sekedar tahu, ya. Hanya sekedar wawasan. Nah, ilmu tidak masuk dalam hatinya. Ya. Maka ini motivasi bagi setiap para pencari ilmu, pemburu ilmu, untuk memperbaiki kondisi hatinya, hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sampai Allah benar-benar tahu bahwasanya hati kita, ya, jiwa kita benar-benar layak untuk ditempati ilmu. Ya. Karena ilmu itu adalah rizki, ilmu itu adalah karunia Allah. Ya, dan Allah tidak sembarangan memberikan, dan Allah itu memberikan karunia-Nya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah mengatakan Allahu a'lamu min haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu tahu kepada siapakah yang pantas Allah turunkan risalah ini. Maka ini motivasi bagi para pemburu ilmu, pencari ilmu. Di samping, ya, semangat mereka dalam kegiatan untuk mencari ilmu, juga ini perlu diperhatikan. Bahkan ini inti, ya. Tidak akan manfaat perjuangan kita dalam mencari ilmu ketika kita tidak memperhatikan hubungan kita dengan Allah. Tidak introspeksi bagaimana keadaan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang memahamkan ilmu ini, yang memberikan kepada kita ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya, ilmu adalah sesuatu yang sangat berharga, ya, dan ilmu itu tidak akan, ya, mengingat ini sesuatu yang berharga, maka tidak akan layak kecuali di tempat yang mulia, ya, di tempat yang suci, ya, sebagaimana emas itu disimpan di tempat yang bersih, yang aman. Ya. Ilmu itu bukan sampah, ya, yang diletakkan di mana saja. Ya, tidak, ilmu ini adalah intan permata yang sangat berharga. Maka Allah tentu saja Tuhan yang maha hikmah, ya, maha mengetahui, tidak akan sembarangan memberikan ilmu ini kepada manusia. Ya, oleh karena itu Nabi mengatakan innallaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbuhu. Ya, Allah itu memberikan dunia ini kepada siapa saja, baik orang-orang yang Allah cintai maupun yang Allah murkai. Orang-orang kafir pun mereka dapat dunia. Walakin Allah la yu'til iman, tapi Allah tidak memberikan iman kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Ya. Maka tolak ukur martabat seseorang itu bukan dunia, ya, tapi adalah imannya, ilmunya, ya, yang ada dalam hatinya. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat Israiliyat bahwasannya Nabi Musa alaihissalam, ya, mengisahkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Allah pernah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, atadri ya Musa limakhtartuka, wahai Musa, tahu enggak kamu kenapa aku memilihmu menjadi nabi? Qala la ya rab, aku tidak tahu wahai Tuhanku. Qala la inni nadartu fi qulubil ibad, Allah menjawab, sungguh aku melihat hati-hatinya para hamba. Fawajadtu qalbaka aktsaru tawadu'an, maka aku lihat hatimu ini adalah hati yang paling tawadu' lil haqqi walil khalqi, untuk kebenaran dan tawadu' kepada sesama manusia. Fasaqallahu ilaihi nubuwah, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar memberikan ilmu setingkat ulama, tapi ilmu setingkatnya para nabi sallallahu nabi alaihi musallati alaihi musallatu wassalam. Ya. Maka ini cara mengkondisikan hati agar layak untuk ditempati ilmu adalah dengan apa? Tawadhu. Ya. Yaitu dengan merendahkan diri, merendahkan diri, ya. Merendahkan hati kita untuk ilmu. Ya. Sebagaimana Nabi Musa itu mendapatkan ilmu adalah karena sifat tawadhu-nya yang begitu tinggi, yang begitu dalam. Karena ilmu itu ibarat air, ya. Dan air itu mengalir dari tempat yang tinggi kepada yang rendah. Air itu akan berkumpul di tempat yang lebih rendah daripada lebih akan berkumpul di tempat yang rendah itu lebih banyak daripada tempat yang tinggi. Semakin merendah seseorang, semakin tawadhu seseorang terhadap ilmu dan kebenaran, ya, maka akan semakin banyak ilmu yang tertampung dalam hatinya. Adapun orang-orang yang menyombongkan diri, orang-orang yang merasa cukup daripada ilmu, cukup merasa cukup dari ilmu, tidak pernah haus ilmu, ya, atau orang-orang yang belajar bukan untuk mencari kebenaran tapi nyari pembenaran, ya, atau belajar ada niat-niat duniawi, belajar agama tapi ada niat-niat duniawi. Ya, orang-orang yang seperti ini tidak layak untuk ditempati ilmu. Ya, mungkin barangkali dia tahu ilmu, tapi tidak, tapi ya, ilmunya tidak mewarnainya. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Karena ilmu hanya sebagai pemenuh memori di otaknya saja. Ya, tidak sampai membentuk karakternya, memupuk imannya, menumbuhkan ketakwaan dan khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah daripada kondisi yang seperti ini. Ya. Maka cara mengkondisikan hati kita supaya mau menerima adalah dengan apa? Tawadhu. Bersikap rendah hati kepada ilmu. Ya. Sami'na wa ata'na dengan apa? Dengan Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafil ummah. Sami'na wa ata'na. Kita kalahkan idealisme kita, kemudian logika liar kita ketika bertemu dengan dalil. Ya. Orang yang seperti ini akan mendapatkan keberkahan ilmu. Makanya Nabi mengatakan, ya, ketika menjelaskan tentang orang-orang yang sombong, ya. Sombong itu adalah batrul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini sumber, ya, ini adalah sumber daripada penghalang ilmu itu ini. Ya, dua pintu ini. Yaitu menolak kebenaran. Yang kedua adalah meremehkan manusia. Ya. Tidak beradab kepada Allah, tidak beradab kepada manusia. Yang mana ini semua adalah intinya adalah kesombongan. Nah, orang sombong itu meninggi. Orang sombong itu meninggi. Oleh karena itu akan dijauh oleh ilmu. Ya. Tidak akan mendapatkan keberkahan daripada ilmu orang-orang yang sombong seperti ini. Baik. Kemudian kita lanjutkan pada dalil yang ke-33. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum." Ya. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu haram untuk diterjang, ya, untuk dizalimi. Ya, kamu, telah aku haramkan di antara kalian untuk saling menzalimi dalam darah, dalam harta, dalam kehormatan. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari kalian ini. Fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini. Liyuballighi syahidul ghaib. Ya. maka hendaklah orang yang hadir di sini menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Maka hadis ini menunjukkan keadilan para sahabat Nabi SAW dan kejujuran mereka, di mana mereka adalah orang-orang yang amanah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk menyampaikan agama ini, ya. Liyuballighi syahidul ghaib. Hendaklah orang-orang yang hadir di sini di hadapanku ini menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan mereka untuk menyampaikan Islam ini kepada orang-orang yang tidak hadir ketika itu dalam khutbah beliau di Haji Wada, ya. Dan jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rekomendasi kepada mereka untuk berdakwah, untuk menyampaikan ilmu kepada generasi setelahnya. Dan hadis ini juga memberikan kepada kita pelajaran bahwa haramnya segala bentuk kezaliman, ya. Kezaliman itu kalau kita kezaliman sesama manusia, hablum minan nas. Ini kalau dikumpulkan maka pintunya adalah tiga hal ini, yaitu darah, kemudian harta dan kehormatan. Dan tiga hal ini adalah diharamkan oleh semua agama, ya. Darah, harta dan kehormatan tidak boleh diterjang, ya. Tidak boleh seorang membunuh atau yang lebih bawah daripada membunuh, menganiaya ataupun mengambil harta seseorang, mencuri, merampas, merampok atau menghinakan kehormatan seseorang, menfitnah, menghibah, ya. Kemudian merendahkan, mencela. Nah, segala tindakan dosa, tindakan kezaliman yang berkaitan dengan tiga hal ini maka diharamkan dalam Islam. Kemudian mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah beliau ini ketika menjelaskan tentang haramnya menganiaya darah, kemudian kaitannya dengan harta, demikian juga kehormatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengkiaskan atau menganalogikan keharaman itu dengan hari, yaitu hari Arafah itu. Demikian juga dengan syahrikum hadza, dengan bulanmu ini, maksudnya adalah bulan Dzulhijjah, bulan haram, salah satu daripada empat bulan haram, bulan suci. Demikian juga Allah Nabi SAW analogikan dengan baladikum hadza, dengan kota Makkah, kota yang haram. Ya, karena keharaman tiga hal ini dikenal oleh semua umat Islam, ya. Tidak hanya di masa sahabat Nabi SAW, bahkan semua kita mengenal bahwasanya ini adalah suatu yang sangat suci, ya, suatu yang haram untuk diterjang, ya, untuk di apa namanya, suatu yang haram untuk disia-siakan, diinjak-injak, ya. Hari Arafah adalah hari yang haram, hari yang suci, ya. Demikian juga Dzulhijjah, bulan yang suci, bulan yang haram. Makkah adalah bulan yang suci, bulan yang haram. Demikian juga darahnya seorang muslim itu satu yang suci, satu yang harus dijaga. Suci di sini bukan berarti kemudian boleh untuk berwudu, tidak, ya. Ya, darah, ya, audama masfuha, darah yang banyak itu bahkan najis, ya. Maksudnya dijaga kehormatannya, wajib dijaga. Ya, sebagaimana seorang muslim wajib menjaga kehormatan kota Makkah yang mulia, ya. Hari Arafah yang begitu mulia, ya. Demikian juga harta-harta kaum muslimin itu harus dijaga. Ada hurmahnya, ada kesuciannya di situ. Ya, ada hak untuk tidak diterjang. Demikian juga a'radakum. Kehormatan, ya, kehormatan kaum muslimin ini juga harus dijaga. Kemudian berikutnya dalil yang ke-34. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashhabi." Ya, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. "Fa wallazi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu." Janganlah kalian mencaci sahabat-sahabatku, demi Allah yang diriku berada di tangannya. Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka belum mencapai nilai infak yang dikeluarkan oleh para sahabatku walaupun hanya satu mud ataupun setengah mud ya, atau separuhnya. Hadis ini berisi tentang rekomendasi Rasulullah SAW kepada para sahabat Nabi SAW, di mana mereka memiliki keutamaan, memiliki fadilah yang tidak akan mungkin dikejar oleh orang-orang setelah mereka. Menjadi sahabat Nabi SAW walaupun sesaat, itu adalah amalan yang sangat mulia. Tidak ada amalan lebih besar daripada itu setelah tauhid. Ya. Itu adalah derajat yang sangat mulia, walaupun hanya sesaat, yang tidak mungkin bisa dikejar oleh orang-orang yang datang setelahnya. Dan Allah SWT memberikan karunia kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan orang-orang yang memang layak untuk mendapatkan hal tersebut. Ya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memilihkan sahabat atau kawan, penolong untuk nabi kita, untuk kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak sembarangan. Allah pilihkan memang orang-orang yang sangat baik, sangat bersih, sangat jujur hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Merekalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saking bagusnya iman mereka, saking tingginya fadilah mereka atau keutamaan mereka, seandainya ada seorang yang berinfak, ya, seandainya ada orang yang berinfak bersedekah emas sebesar gunung Uhud, ya, maka pahala sedekahnya itu tidak akan lebih besar daripada sedekahnya para sahabat walaupun hanya sebesar satu mud sedekah mereka. Satu mud itu berapa? Satu mud itu satu cakupan tangan orang dewasa nih, satu mud. Ya. Jangankan satu mud, kata Nabi, wala nasifahu, bahkan setengah mud aja. Setengah mud, setengah cakupan orang dewasa, satu genggam ya, satu cakupan telapak tangan ini. Ya. Kalau dua mud itu dua cakupan telapak tangan. Satu mud, setengah mud berarti ya, satu mud itu dua cakupan telapak tangan, setengah mud berarti satu. Ya, satu cidukan tangan. Nah, ini lebih besar pahalanya para sahabat. Itu pun para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, tidak ada dalam sejarah umat Muhammad SAW belum ditemukan orang yang berinfak sebesar emas, ya. Emas sebesar satu gunung Uhud itu belum ada. Gunung Uhud itu berapa tingginya? Tingginya kurang lebih ya. Gunung Uhud itu apa? Sebenarnya bukan satu gunung satu gitu, bukan. Tapi itu adalah deretan dari gabungan dari gunung-gunung. Ya, dari bukit-bukit, dari sehingga yang berdempetan, sehingga dari jauh tampak itu memanjang. Ya, seperti kalau di Bantul, para pemirsa yang tinggal di Jogja bisa lihat ke timur ya, ada Gunung Seribu. Ya. Gunung Uhud ini gunung yang besar ya, tingginya 1000 kurang lebih ya, 1000 meter di atas permukaan laut tingginya. Adapun panjangnya sekitar 7 km. Nah, ada nggak orang yang berinfak emas besar ini? Belum ada. Ya, belum pernah ada. Ya. Maka bagaimana lagi dengan sedekah-sedekah kita yang hanya di bawah itu ya, ya. Mungkin ada yang sedekah 1 miliar. Ada yang sedekah 2 miliar. Ada yang sedekah berapa? Setengah triliun. Itu belum sama dengan pahalanya sedekahnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menunjukkan betapa mulianya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, hadis ini memiliki kronologis ya. Hadis ini memiliki kronologis, yaitu sebabnya adalah antara dua sahabat yang mulia, yaitu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, demikian juga yang kedua adalah Abdurrahman bin Auf. Satu ketika pernah terjadi masalah ya, pernah terjadi cekcok ya. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ya, mereka adalah manusia biasa ya, juga wajar terjadi perselisihan, pertengkaran, gesekan. Ya. Dan di situ ada hikmah yang tersembunyi di situ, di antaranya kita mendapatkan teladan bagaimana ketika terjadi masalah ya, terjadi gesekan dengan sesama manusia. Ya, ada hikmahnya. Kita memiliki teladan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Lalu kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mengatakan sebuah ucapan kepada Abdurrahman bin Auf ya. Kepada Abdurrahman bin Auf ya, dia mengatakan tastatiluna bi ayyamin sabaqtumuna biha. Wahai Abdurrahman bin Auf, apakah kamu merasa tinggi dariku gara-gara kamu sudah orang yang pertama masuk Islam? Nah, maka kemudian kejadian ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Khalid bin Walid ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian cela sahabat-sahabatku. "Fa wallahi, fa walladhi nafsi biyadihi." Ya. Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggamannya. "Lau anna ahadakum," kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka itu belum menyamai pahalanya infak sahabatku walaupun hanya satu mud atau setengah mud. Ya. Kau bayangkan ya, ini sabda ini dikatakan Rasulullah SAW kepada Khalid bin Walid, sahabat yang mulia. Ya. Saifullah, ya, pedangnya Allah yang terhunus, Khalid bin Walid, yang telah memimpin banyak peperangan dan selalu menang, ya. Ini yang telah menaklukkan banyak sekali negeri-negeri sehingga kekuasaan Islam di masa Abu Bakar As-Siddiq kemudian juga Umar bin Khattab semakin luas. Sahabat yang sangat mulia, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu arda. Itu pun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Khalid bin Walid berinfak emas sebesar gunung Uhud, itu tidak sama dengan infaknya Abdurrahman bin Auf walaupun hanya satu mud. Ya. Nah, ini dalil bahwasanya para sahabat itu derajatnya bertingkat-tingkat, ya, tidak sama. Ada yang lebih afdol, ada yang tidak. Masih ada yang lebih afdol, ada yang di bawahnya, ya, tidak semuanya sama. Dan itu adalah fadlullah yu'tihi may yasha, ya. Kenapa bisa demikian, ya? Kenapa bisa Abdurrahman bin Auf bisa memiliki keutamaan yang demikian? Karena Abdurrahman bin Auf merupakan orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, Abdurrahman bin Auf itu masuk Islam, ya, sebelum perjanjian Hudaybiyah. Beliau termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ya. Adapun Khalid bin Walid itu masuk Islam ketika Fathu Makkah, ya. Ketika Fathu Makkah, Khalid bin Walid. Ya. Maka tidak sama orang-orang yang pertama masuk Islam dengan orang-orang yang akhir. Ya. Sampai-sampai Allah SWT mengatakan, "La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal." Ya. Tidak sama orang-orang yang berinfak di antara kalian sebelum Fathu Makkah dan setelah Fathu Makkah. Min qablil fathi, sebelum al-fathu dan juga sebelum sebelum al-fathu dan sudah al-fathu. Apa al-fathu di sini? Al-fathu di sini maknanya adalah sulhu Hudaybiyah, ya. Perjanjian Hudaybiyah. Karena dalam ayat yang lain Allah menyebut perjanjian Hudaybiyah ini sebagai fathu. Allah mengatakan, "Inna fatahna laka fatham mubina." Ya, sesungguhnya kami telah bukakan bagimu Muhammad pembukaan kemenangan yang nyata. Jadi Allah sebut sulhu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah itu dengan fatah. Karena memang sumber kemenangan, ya, fathu di sini penaklukan, kemenangan. Ya. Karena memang dari perjanjian Hudaybiyah ini kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rentetan-rentetan kemenangan. Di antaranya pertama, ya, begitu setelah sulhu Hudaybiyah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memenangkan peperangan di Khaybar. Ya, kemudian setelah itu orang-orang kafir Quraisy setelah berjalan 2 tahun perjanjian Hudaybiyah mereka mengingkari janji. Lalu kemudian dengan sebab itu Nabi SAW punya alasan untuk memerangi mereka, Nabi perangi mereka. Lalu kemudian terjadilah Fathu Makkah, ya, penaklukan kota Makkah. Maka Allah tidak menyamakan antara orang-orang yang berinfak ketika sebelum sulhu Hudaybiyah dengan setelah sulhu Hudaybiyah. Mereka ulaika a'dhamu darajatan, mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang berinfak setelah fatah, setelah sulh Hudaybiyah. Kenapa? Karena mereka berinfak, mereka masuk Islam, mereka menolong agama Allah di masa-masa genting. Di masa-masa Islam ini belum banyak dilirik orang. Ya, diacukan oleh orang, bahkan Nabi dicela, dijatuhkan martabatnya. Sangat terasing di tanah kelahirannya sendiri, ya. dicela gila oleh pamannya sendiri Abu Lahab, dicela penyihir, masya Allah, dan banyak sekali celaan-celaan yang sangat menyakitkan. Lalu kemudian ada segelintir orang yang masih mau setia sama Nabi, makanya suatu perjuangan, orang-orang yang merintis dakwah Islam layak bagi mereka untuk mendapatkan keutamaan ini. Ya. Jadi kalau di kalangan sahabat saja, kalangan para sahabat saja, orang-orang yang datang setelah generasi orang-orang yang masuk Islamnya setelah sahabat-sahabat yang awal masuk Islam, itu ternyata Nabi katakan seperti ini, tidak akan sama infak kamu pahalanya, walaupun sebesar gunung Uhud, dengan infaknya sahabatku, sekelas Abdurrahman bin Auf dan yang awal masuk Islam, itu walaupun hanya mereka infaknya cuma satu mud, apalagi kita, bukan masanya para sahabat, maka layak bagi kita untuk tawadhu, untuk merendahkan diri, untuk manut dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Kita terlalu pede ketika kita mengedepankan pendapat kita ataupun pendapat orang-orang setelah para sahabat, mengedepankan cara pemahaman mereka, kiai-kiai kita ataupun ustadz kita, kemudian meninggalkan metode para sahabat dalam beragama. Ini terlalu pede. Mending kalau pede, percaya diri, ini pede dan TD. PD dan TD, percaya diri tapi tidak tahu diri. Percaya diri tapi tidak tahu diri. Apa bandingannya kita dengan para sahabat? Khalid bin Walid saja seperti itu, Apalagi orang yang datang setelahnya, tabiin saja nggak bisa menyamai ibadah mereka pahalanya dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabiin Bagaimana kita ini hidup 1400 tahun lebih dari masanya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian percaya diri, beragama, pakai metode-metode terbaru, pembaharuan, metode-metode orang-orang milenial. Memangnya ibadah ini bisa diupdate kayak teknologi? Tidaklah. Nah, ibadah ini adalah semakin kita melihat ke depan, itu semakin baik. Semakin, itulah murni. Seperti air, semakin dekat dengan sumbernya, semakin bersih, murni. Itu kita memandang ibadah itu seperti air. Jangan memandang ibadah, menilai ibadah itu seperti teknologi. Ini harus diperbaharu ini. Ini harus direkonstruksi syariat ini sesuai zaman. Enggak ini. Ini ngawur. Maka kita harus menyadari, kita harus tawadhu dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang benar-benar hebat nih. Orang-orang yang mulia untuk manut, patuh, tunduk dengan cara mereka dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah ini. Kemudian dalil berikutnya adalah dalil yang ke-35. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah kepadanya agama dan ajarkanlah kepadanya tafsir Al-Quran. Dalam lafaz yang lain, Nabi SAW mendoakan, Allahumma allimhul kitab. Ya Allah, ajarkanlah kepada Ibnu Abbas ini Al-Quran. Maka ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi SAW yang mendapatkan keberkahan doa Nabi SAW. Bahasanya Nabi SAW meminta kepada Allah supaya difahamkan kepadanya agama dan tafsir. Doa Nabi SAW tentu pasti terkabul. Oleh karena itu benar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjadi orang terdepan dalam ilmu dan tafsir. Sampai beliau mendapatkan julukan Turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran, yakni yang penjelas Al-Quran, penafsir Al-Quran, mendapatkan rekomendasi dari sahabat Nabi SAW. Oleh karena itu sampai-sampai para ulama sangat mempertimbangkan tafsirannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebabkan doa beliau ini. Beliau merupakan sahabat yang paling layak untuk menjadi rujukan dalam hal tafsir. Kemudian kita bisa mengambil hikmah, beberapa hikmah daripada sabda beliau ini. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mendapatkan kehormatan doa yang sangat mulia dari Nabi SAW ini adalah sebabnya, ya, sebabnya adalah ketika itu Ibnu Abbas ya, nginep di rumah Nabi SAW, kemudian beliau mengambilkan air wudu untuk Nabi SAW. Lalu melihat kemuliaan akhlaknya anak ini, ya, ketika itu masih kanak-kanak Ibnu Abbas, ya, anak muda. Nabi SAW mendoakan, Allahumma faqqihhu fid din, ya Allah fahamkanlah kepadanya agama ini, wa'alimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepadanya tafsir Al-Quran. Maka kisah ini memberikan kepada kita pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama adalah, dianjurkan bagi seorang muslim untuk bersegera dalam melakukan kebaikan tanpa harus disuruh. Ya, seorang muslim harus begitu melihat ada peluang kebaikan, maka dia bersegera untuk memasukinya semampu dia, tanpa harus disuruh. Maka seorang tanpa harus dioprak-oprak dulu. Ibnu Abbas ketika itu masih anak muda ya, tapi orang yang sangat cerdas ya. Ya, begitu ada peluang untuk bisa menjadi pembantu Nabi, membantu Nabi, melayani Nabi SAW, mengambilkan air wudhu, beliau langsung ambilkan. Ya. Maka insting kita harus bermain dalam masalah akhirat ya, tidak hanya dalam masalah bisnis saja. Masalah bisnis instingnya masya Allah main sekali. Ada sedikit peluang masuk. Dalam masalah akhirat juga seperti itu, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian juga hadis ini berisi pesan bahwa anjuran untuk menghormati orang yang berilmu, menghargai, menghormati orang-orang yang berilmu. Ya. Inilah suatu amal soleh yang sangat besar pahalanya. Di antara sebab datangnya keberkahan ilmu. Ya. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ilmu beliau diterima, beliau bahkan didatangi oleh orang-orang ya di masa tabi'in dari segala penjuru dunia ya, datang kepada Ibnu Abbas untuk belajar. Karena berkahnya ilmu beliau ya. Kemudian melahirkan ulama-ulama juga, di antaranya Mujahid, kemudian Ikrimah dan lain sebagainya ya. Para ahli tafsir top di masa tabi'in. Ini berkahnya ilmu beliau, karena beliau begitu menghormati para ahli ilmu, apalagi menghormati Rasulullah, menjadi pelayannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini menunjukkan amal soleh yang sangat besar. Kemudian juga kisah ini juga memberikan kepada kita tentang pentingnya doa bagi seorang penuntut ilmu. Ya, jangan sampai kita hanya mengandalkan usaha dan semangat kita, tapi kita lupa untuk khusyuk, tunduk, ya, berdoa kepada Allah supaya dipahamkan ilmu ketika sujud, ya, ketika di antara dua azan, yaitu iqamah dan azan, azan dan iqamah, demikian juga ketika berbuka puasa, ketika sepertiga malam terakhir. Ini juga harus tidak kenal lelah, seperti perjuangan kita dengan fisik kita tidak kenal lelah untuk menghadiri kajian, tapi demikian juga dengan doa kita ya, tidak kenal lelah untuk berdoa terus kepada Allah supaya difahamkan ilmu. Allahumma faqqihni fid din, ya Allah fahamkan aku tentang ilmu ini. Kemudian juga kisah ini juga memberikan kepada kita pelajaran bahwasannya yang memahamkan ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kecerdasan kita ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faqqihhu fid din, ya Allah fahamkanlah dia tentang agama. Yang menunjukkan bahwasanya menjadikan orang itu faham tentang ilmu itu adalah Allah, bukan kecerdasannya. Ya. Betapa banyak orang-orang yang cerdas tapi iman mereka tinggi, khasyah mereka tinggi, ikhlas mereka tinggi. Terkadang kita bisa belajar ikhlas dari orang-orang awam ya. Orang-orang awam. Padahal mereka tidak banyak hafal Quran, mungkin baru hafal surat-surat pendek, tapi masya Allah bisa begitu ikhlas dalam melakukan amal soleh ya. Nah ini, jadi bukan kecerdasan tolak ukur seorang itu berilmu, tapi adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita senantiasa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, hidayah supaya kita bisa difahamkan tentang agama ini. Demikian saja yang bisa kami sampaikan para pendengar Radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf, jika ada kebenaran maka itu semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan maka itu dari kami dan dari godaan setan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.